situ tanyanya tidur karena situ pikiran pusing karena situ semua karena situ. Situ tak ku kasmaran karena situ semua karena situ. Sudah bisa kombi kadang muntah. Hilang anak kekek.